sampai ahlam nurul bisyik. Ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Hal amru bisyai nahyun antitih. Apakah perintahkannya sesuatu berarti dilarangnya kebalikannya? Kalam al-rahimallahu ta'ala wal amru bisyai nahyun antitih wal nahyu anisyai amrun bididih. Perintahkannya sesuatu berarti terlarangnya anbidhihi kebalikannya, wanahyu anisyai dan terlarangnya sesuatu adalah perintah untuk mengerjakan kebalikannya. Dia catatan kaki Istadhar Asyinkiti dan Muhammad Amin Syinkiti menyimpulkan anna hadil mas'alah, bahasanya permasalahan ini sebenarnya dibangun di atas perkataan ahlul kalam dan orang yang mencocoki mereka, ahlul kalam yaitu Asy'ariyah, dan orang yang mencocoki mereka minal usuliyin dari kalangan para ulama usul fikih, bil amri nafsi, tentang masalah al amri nafsi, perintah namun perintah yang cuma dibatik. Wa makna al qa'im bidza, ya ini namanya perintah yang cuma di batin itu adalah sesuatu, satu pesan yang ada pada diri seseorang, mujarad anisirah, yang tidak ada kata-katanya. Yang namanya kata batin itu mesti tidak ada sirahnya, tidak ada teks, tidak ada redaksinya, tidak ada huruf dan kata-katanya. Dan tidak dilakukan, bahasanya ini adalah perkataan yang batil, yang dibangun di atas anggapan yang batil pula. Yang dibangun di atas anggapan yang batil. Anggapan apa itu? Bahwa anak kalam Allah, yaitu firman Allah, itu semata-mata pesan yang ada pada diri Allah, tidak memiliki huruf dan tidak memiliki suara, sebagaimana ini keyakinan akidah Asy'ariyah. لأن أمره في القيام نهي له عن الجلوس. نعم. tidaklah diperselisihkan bahasanya ungkapan perintah if'al atau semisalnya itu berbeda ungkapan larangan la taf'al, sehingga perintah ketika sesuatu itu diperintahkan maka adalah melarang kebalikannya, menjadi makna dari sisi makna bukan dari sisi lafaz, karena kalau dari sisi lafaz jelas beda, perintah sama larangan itu beda. Maka dari sisinya sisi makna. Fatlab maka yang namanya tuntutan itu memiliki keterkaitan dengan wahidun, satu keterkaitan dengan dua hal, mengerjakan sesuatu, menahan diri dari dan menahan diri dari kebalikannya. Maka dilihat dari sisi yang pertama maka dia adalah perintah, dari sisi yang kedua adalah larangan. Maka jika ada kalimat uskun diamlah, maka ini perintah untuk diam, untuk tenang, dan larangan untuk melakukan kebalikan dari diam, yaitu al-harakah, bergerak, beraktivitas. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian berjumpa dengan sekelompok orang-orang kafir, musuh kalian pasti butuh, tegarlah kalian. Maka perintah untuk tegar menghadapi musuh adalah larangan tidak tegar di depan musuh. Dan larangan ini juga memiliki dalil khusus, yaitu wahai orang-orang yang beriman, jika kalian berjumpa dengan orang-orang kafir zahfan, dalam kecamuknya perang, falaqwaluhul adbar, maka janganlah kalian memberikan punggung kalian kepada mereka, alias kabur, alias tidak tegar. Contoh yang lain adalah perintah untuk berdiri dalam sholat fardu adalah larangan untuk kebalikan dari diri, yaitu duduk. Faidah jalasa min qiyami, maka jika seorang duduk dari berdirinya di tengah-tengah sholat fardu dengan sengaja tanpa udzur, maka batallah sholatnya. Adapun jika dengan karena udzur, maka tidak mengapa. Ya, ternyata imamnya sholatnya lama, lama sekali, satu saat sholat al-Baqarah tapi tidak kuat, maka boleh di tengah-tengah sholat orang ini duduk. Ini karena udzur, tidak mengapa, sehingga hukumnya tidak mengapa. Li'anna amrahu fil qiyam, karena perintah berdiri adalah larangan, berarti terlarangnya duduk. Ini nahyu anis syai'i amrun bididdihi min jihatil makna la min jihatil lafzi. Fa'idha qala lahu la tataharrak fahadha nahyu anis taharruki amrun bididdihi wa huwa sukunu wal amru bisyai'i nahyun an jami'i addadihi. Fa'idha qala lahu kum fa'inna lahu addadan min qu'udin wa ruku'in wa sujudin wa tija'in wa huwa manhyun an dhalika kulluhu wa nahyu an syai'i amrun bi ahadi adadihi faqat fan nahyu anil qiyami amrun bi wahidin min adadihi min al qu'udi awil ittija'i wa ghairihima lihusulil intisali bidzalikal wahidi. Wa'lam anna hadhihi al-mas'alata min al-masaili allati kafurat fiha ara'ul usuliyina wal fuqaha'u wa ta'addadat madhahibuhum wassawabu fiha ma qarrarahu syekhul islami ibnu taimiyah wa tilmiduhu ibnul qayyim wa rajahahu syaikhiti annal amra bisyai'i laisa huwa aynin nahyi an dzikrihi walakinnahu yastazimuhu li anna talab syai'i talabu lahu bidzati walamma huwa min daruriyati min darurotihi bil luzumi min babi ma la yatimu al wajibu illa bihi fa huwa wajibun wa qauluka uskun yaltazimu nahyuka anil harakati li anal ma'muru bihi la yumkin wujuduhu ma'at talabusi bidzikrihi. Nah, wa nahyu anil syai' dan terlarangnya sesuatu, dilarangnya sesuatu adalah perintah untuk mengerjakan kebalikannya dari sisi makna, bukan dari sisi redaksional. Maka jika ada kalimat larangan, janganlah Anda bergerak, maka ini adalah larangan untuk bergerak dan perintah untuk melakukan kebalikannya, yaitu diam, tenang. Ini penjelasan tentang masalah ini. Kemudian kesimpulan, wal amru bi syai' nahyun an jami'i abdadihi. Ini redaksi kaidah yang benar. Ini redaksi kaidah yang benar. Al amru bi syai' nahyun an jami'i abdadihi. Diperintahkan ya sesuatu berarti dilarangnya semua yang menjadi kebalikannya. Maka jika ada perintah kum berdirilah, maka berdiri itu memiliki banyak kebalikan. Duduk itu ya kebalikannya berdiri, rukuk itu kebalikannya berdiri, sujud itu kebalikannya berdiri, tidur-tiduran itu kebalikannya berdiri, jongkok kebalikannya berdiri, kayang itu juga kebalikannya berdiri. Wa manhyun an dzalika kullihi, maka itu semua dilarang. Itu semua dilarang. Apapun yang dipilih maka itu dilarang, karena semuanya bukanlah tidaklah sejalan dengan perintah untuk berdiri. Karena yang diinginkan adalah berdiri. Maka kalau bukan berdiri apapun bentuknya maka terlarang. Kemudian redaksi kaidah yang benar, annahyu anis syai' amrun fi ahadi abdadihi. Ini redaksi kaidah yang tepat. Dilarangnya sesuatu maka adalah perintah untuk melakukan salah satu dari kebalikannya saja. Tidak semua kebalikannya, namun salah satu kebalikannya. Contohnya, dilarang berdiri. Maka ketika berdiri itu dilarang, maka berarti ini kita diperintahkan untuk melakukan salah satu dari kebalikannya. Silakan lakukan kebalikannya, yang mana terserah Anda. Duduk boleh, tidur-tiduran boleh, dan yang lainnya boleh. Lihusulul intisal, karena ketaatan sudah terwujud bila dikal wahid dengan melakukan salah satu saja. Contoh yang lain adalah larangan berzina, warata berzina. Apakah ini perintah untuk menikah? Belum tentu. Ini larangan berzina itu bukan berarti perintah untuk menikah. Dilarang berzina adalah berarti perintah untuk melakukan salah satu kebalikannya dari sekian banyak kebalikannya. Orang yang tidak berzina apa? Menikah. Yang tidak berzina apa? Puasa. Orang yang tidak berzina apa? Sibuk dengan aktivitas sehingga tidak sempat kepikiran berzina dan yang lainnya. Walam dan ketelah bersama masalahnya adalah diantar permasalahan yang terdapat banyak banyak di dalamnya pendapat para ulama usul fikih dan para ahli fikih, dan banyak atau beragam mazhab mereka atau pendapat mereka. Dan yang benar adalah apa yang ditegaskan oleh disampaikan oleh Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim, dan dinilai rajih oleh Muhammad Amin Sunikiti rahimallahu jami', bahasanya anal amru bi syai', diperintahkannya sesuatu bukanlah ainun nahyi an diddihi, ainun nahyi an diddihi. Diperintahnya sesuatu bukannya dilarangnya, kebalikannya, atau tidaklah dalam tidaklah dalam perintah untuk mengerjakan sesuatu terdapat larangan kebalikannya, larangan untuk mengerjakan kebalikannya, larangan untuk mengerjakan kebalikannya itu tidak terdapat dalam perintah untuk mengerjakan sesuatu. Nah, ini yang saya sudah disampaikan, ini adalah berdasarkan akidah Asy'ariyah tentang al-amru an nafsi atau kalamu nafsi. Maka jika seorang ahli usul fikih itu terjebak dalam akidah Asy'ariyah, maka dia akan mengatakan al-amru bi syai' ainun nahyi an diddihi. Kenapa? Karena amarnya adalah amar nafsu. Amarnya, perintahnya adalah perintah di batin. Perintah di batin. Nah, perintah di batin itu di situ terkandung di dalam perintah yang di batin tadi, perintah sekaligus larangan. Maka perintah tersebut sama dengan larangan kebalikannya. Karena amarnya amar nafsu. Maka siapa yang maka pendapat yang mengatakan rasanya al-amru bi syai' ainun nahyi an diddihi, ini dibangun di atas akidah Asy'ariyah. Karena yang namanya amar nafsu, perintah yang dibatin tadi apa? Tidak ada redaksinya. Tidak ada redaksinya. Maka karena tidak ada redaksinya, tidak ada lafadznya, tidak ada huruf dan suaranya, maka ketika jadi perintah bunyinya kup. Ketika dijadikan larangan, maka jadilah la tajlis, la tarka, la seterusnya. Ini sebagaimana akidah Asy'ariyah tentang masalah kitab suci, bahasanya firman Allah itu kalamun nafsi, kata yang dibatin. Ketika turun kepada Muhammad jadi Al-Quran, ketika turun jadi kepada Musa jadi Taurat, maka Al-Quran itu ainut Taurat. Ketika turun pada Muhammad jadi Al-Quran, turun pada Musa jadi Taurat, turun pada Isa jadi Injil. Itu sama, itu tuh sama. Cuma kemudian ketika dibahasakan kepada Muhammad, jadinya bunyinya Al-Quran. Dibahasakan kepada Musa, jadinya bunyinya Injil. Tapi itu sama. Maka Taurat, Injil itu ainul Quran. Ini akidah Asy'ariyah tentang masalah kitab suci. Kenapa? Karena kalamnya adalah kalam nafsi. Kalamnya adalah kalam nafsi. Walakin nahu yastalzimu, sehingga yang benar redaksi yang memerintahkan sesuatu itu bukanlah ainun nahyi, bukanlah sama dengan larangan dan kebalikannya, cuma yastalzim, konsekuensi daripada dalalah iltizam adalah konsekuensi dari perintah. Maka konsekuensi dari adanya perintah adalah dilarang. Konsekuensi dari redaksi perintah, nah ini dibangun di atas akidah Ahlussunnah yang meyakini kalau firman Allah itu ada hurufnya dan suaranya. Maka maka dari redaksi perintah ada konsekuensi logis, semua yang menjadi kebalikan dari perintah tersebut dilarang. Maka pelarangan dari kebalikan perintah itu bukan karena perintah, namun bukan karena ainul amri, bukan karena perintah, akan tetapi karena itulah dalalah iltizam, itulah konsekuensi dari pelaksanaan perintah. Kita enggak mungkin melaksanakan perintah kecuali dengan meninggalkan semua yang jadi kebalikan yang diperintahkan. Di mana pelaku syekh, karena diperintahkannya sesuatu adalah berarti diperintahkannya sesuatu tersebut secara khusus, dan diperintahkannya ma huwa min dawatihi bil luzum, sesuatu hal yang menjadi konsekuensi, menjadi luzum konsekuensinya bil dawah, secara pasti, apa yang jadi konsekuensinya secara pasti. Maka dilarangnya hal-hal yang dikebalikan tersebut adalah mimba, jelas dalam rangka mengamalkan kaidah malah itu wajib lebih pokok wajib. Ya, dilarangnya sesuatu, segala sesuatu yang jadi kebalikan perintah adalah karena mimba malah itu wajib lebih pokok wajib. Segala sesuatu yang menjadi syarat terwujudnya satu kewajiban, maka mewujudkan sesuatu yang jadi syarat tadi adalah sebuah kewajiban. Misalnya ada perintah uskun, tenanglah, diamlah. Maka perintah untuk tenang itu yastalzim, menghasilkan konsekuensi terlarang untuk bergerak. Li'anal ma'mur, berikan hal yang diperintahkan yaitu tenang tidak mungkin terwujud jika orang itu masih telapus, melakukan bibih-bibih kebalikannya. Perintah itu tenang tidak mungkin terwujud kalau orang itu masih bergerak. Bildan. Tolapun. Walifi lima. Illuzumi. La tataharrak yastalzimu amruka bisukuni. Li'annal manhiya anhu la yumkinu wujuduhu ma'at talabbusi bisukuni. Sedangkan jika sesuatu itu terlarang, maka konsekuensi logisnya adalah diperintahkannya apa yang jadi kebalikannya. Li'anna nahya 'ani syai', karena dilarangnya sesuatu adalah tuntutan untuk meninggalkan sesuatu tersebut bidat secara khusus, dan tuntutan untuk melakukan satu perkara yang dua perkara tersebut adalah biluzumi, secara adalah konsekuensi dari doa pasti konsekuensi yang sebuah keniscayaan anitaki ketika kita meninggalkan satu perbuatan. Ketika kita hendak meninggalkan satu perbuatan, maka ada sesuatu yang menjadi sebuah keniscayaan untuk dilakukan. Ada banyak perkara yang merupakan sebuah keniscayaan untuk harus kita lakukan. Misal larangan jangan bergerak, maka konsekuensinya adalah perintah untuk tenang. Maka tenang adalah telah satu hal, sebuah keniscayaan untuk kita lakukan jika kita ingin meninggalkan hal yang dilarang. Li'anal manhi'an, karena sesuatu yang terlarang tidak mungkin akan ada jika kita masih talabus melakukan kebalikannya. Wallahu a'lam. Kemudian an-nahyu. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa an-nahyu istidra'u tarki bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilul wujubi. Yaitu ala fasadil manhi anhu. Wa taridu siratul amri wal murad bi al-ibahatu awi tahdhi wa tasliyatu awi taqwinu. Larangan adalah istida'a, maknanya tolak, tuntutan untuk at-tarki meninggalkan satu perbuatan bil qauli, dengan tuntutan tersebut muncul dengan kata-kata. Yang dituntut adalah man huwa dinahu, orang yang lebih rendah. Ala sabilul wujub, dan tuntutan tersebut menghasilkan hukum wajib. Maka perkataan al-Juwayni ini menunjukkan bahwasanya makruh tidak termasuk larangan. Kalau menurut Juwayni, makruh tidak termasuk larangan, karena yang namanya nahyu itu cuma tuntutan yang harus ditinggalkan, wajib ditinggalkan. Berarti apa? Haram saja. Makruh itu tidak termasuk an-nahyu. Wa dulu, dan jika ada kalimat larangan, maka itu menunjukkan fasad, batalnya perkara yang dilarang. Batari itu silatul amr, dan ada ungkapan silatul amri. Batari itu dan kita terdapat silatul amri, ungkapan perintah, dan maknanya adalah ibahah, membolehkan, mengancam, sama saja, ataukah at-taqwin, perintah penciptaan. Wa dhalika wa alla yuf'ala al-mahyi. Nahyu adalah istida'ah, tuntutan untuk meninggalkan satu perbuatan dengan kata-kata. Tuntutan tersebut ditujukan pada orang yang lebih rendah, ala sabil wujub, dan itu adalah sebuah keharusan. Wasyaru ta'rif, dan penjelasan untuk definisi nahyu ini istafad bisa disimpulkan mimma taqaddam, keterangan yang telah lewat ketika kita membahas menjelaskan tentang definisi amar. Ala sabilul wujub, maksudnya ala wujub bitarki, sesuatu tersebut yang namanya larangan itu adalah sesuatu yang wajib ditinggalkan. Wa taqaid, dan qaid ini, batasan ini, persyaratan ini, li ikhraj sighah al musta'malah, untuk mengeluarkan ungkapan-ungkapan yang digunakan fil karahah, untuk menunjukkan hukum makruh. Maka makruh tidak termasuk dalam hal ini, karena makruh itu tidak ala sabilil wujub. Yang namanya ala sabilil wujub itu haram, diperintahkan tuntutan untuk ditinggalkan, dan itu sebuah keharusan, itu haram. Kalau makruh adalah tuntutan untuk ditinggalkannya satu perbuatan dalam bentuk, itulah yang lebih baik. Walinahi, dan larangan itu memiliki satu jenis ungkapan larangan, yaitu fi'il mudhari digandeng dengan la an-nahiyah. Contohnya, wala taqrabu zina, janganlah engkau dekati zina. Waqad dan terkadang istafadu nahyu bisa disimpulkan bi ghair hadis itu, dengan ungkapan selain ini. Contohnya adalah kalimat berita yang mengandung kata-kata haram yuharimu, hurimat alaikum ummahatukum, diharamkan atas kalian menikahi ibu-ibu kalian sendiri. Atau meniadakan kehalalan, bahwa orang-orang yang beriman tidak halal bagi kalian untuk mewarisi an-nisa, istri-istri bapak kalian. Kahan secara terpaksa, ayat ini berkenaan dengan tradisi Belia, di mana jika ayah itu meninggal, maka istri ayah, maksudnya ibu tiri istri ayah, itu nanti diwarisi sama anak laki-lakinya, anak laki-laki si yang meninggal ini. Misalnya saya, ayah saya punya dua istri, ayah saya meninggal, maka ibu tiri saya itu kalau dalam hukum jeliya itu menjadi hak saya. Jadi hak saya, di sini saya nikahi boleh, atau saya izinkan dia untuk nikah dengan orang lain, namun dia harus bayar tebusan. Dia harus bayar tebusan kepada saya. Kalau mau nikah dengan orang lain, maka perempuan terus nebus uang sekian banyaknya kepada saya, baru dia bisa lepas dari kekuasaan saya. Nah, karena itu maka karahan dalam lafaz ini adalah lil ghalib, karena ya tidak boleh mewarisi ibu tiri atau istri ayah meskipun dia suka. Nah, ternyata ibu tirinya suka sama saya, saya tak sama kamu aja nggak boleh. Nah, mahram. Ya. Maka karahan di sini bukan syarat. Syarat untuk terlarang mewarisi ibu tiri adalah kalau dia tidak suka, kalau dia suka boleh. Tidak. Dia suka, tidak suka, dia suka dengan anak laki-laki tersebut ataupun tidak, tidak boleh. Atau dengan redaksi nahar seperti hadis Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah melarang puasa pada hari Idul Fitri dan pada hari Idul Adha. Dan ketahuilah bahasanya ungkapan larangan inda itlaq jika mutlak, ya, tidak bersyarat, bertajarut anil qarinah dan terbebas dari indikator, itu menghasilkan dua kaidah, menghasilkan dua hal. Pertama, haramnya sesuatu hal yang dilarang. Inilah makna perkataan musannif ala sabilil wujub, dan meninggalkannya itu adalah sebuah keharusan, meninggalkan larangan dan sebuah keharusan. Ini makna pertama dari perkataan penulis ala sabilul wujub, sebagaimana kemarin di pembahasan amal. Ya, maka ala sabilul wujub di sini memiliki dua makna, dua kemungkinan makna. Yang pertama adalah mengisyaratkan ala asal, mengisyaratkan bahasanya asal perintah adalah wajib, asal larangan adalah haram. Kemungkinan yang kedua, ini mengisyaratkan pendapat beliau bahasanya hal yang haram itu hanya terbatas pada manhiyat, itu hanya terbatas pada hal yang haram. Ala wujud pitak itu wajib ditinggalkan, dan konsekuensi dari wajib ditinggalkan yang satu perbuatan berarti haramnya perbuatan tersebut. Dan ini bahasanya al-asal di binangi tahrimul manhi anhu adalah satu hal yang disepakati oleh imam mazhab yang keempat. Kemudian apakah an-nahyu itu yang tadi tikrar terus menerus, tidak cukup sekali meninggalkan larangan? Jawabannya jumhur usuliyin mengatakan bahasanya larangan itu yang tadi menghasilkan atikrar terus menerus, walfar dan segera. Begitu dilarang harus segera ditinggalkan. Dan yang namanya meninggalkan larangan tidak cukup sekali. Orang yang cuma sekali meninggalkan larangan, nah itu dia belum taat terhadap larangan. Jangan buang sampah sembarangan, nah, cuma sekali saja enggak buang sampah sembarangan, besoknya buang sampah sembarangan. Dikatakan taat dengan larangan? Tidak. Tidak dikatakan taat. Orang yang dengan taat dengan larangan juga cuma taat larangan cuma sekali. Maka an-nahyu yang tadi ikrar. Faidanah asar, maka jika syarat melarang sesuatu maka wajib segera meninggalkannya dan tidak melakukan hal yang dilarang di ayu waktu minal awqat, di waktu apapun, bukan hanya sekarang. Allah berfirman dan dalil kaidah al-aslu finnahi adalah at-tahrim, dalilnya adalah firman Allah, apa yang Rasul berikan ambillah, dan apa yang tidak Rasul maka berhentilah. Maka di sini terdapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala bintihak untuk berhenti dari hal yang terlarang. Maka berdasarkan kaidah dalam masalah wajib, maka berhenti dari apa yang dilarang oleh Rasul hukumnya wajib. Di anal amr yaktadil wujub, karena amr itu menghasilkan hukum wajib, maka wajib untuk berhenti dari apa yang dilarang oleh Rasul. Dan wajibnya sesuatu berarti haramnya kebalikannya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, pada dasarnya larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asal nahi sumber larangan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua yang dilarang oleh Rasul maka itu adalah haram, hatta ta'ti anhu, sehingga datang dari Rasul satu dalil yang menunjukkan bahwasanya Rasul melarang hal tersebut dimaknan karena untuk maksud yang lain, bukan maksud hukum haram. Contohnya adalah salat menghadap kubur, hukumnya haram. Dalilnya adalah larangan yang terdapat dalam hadis Abu Hurairah Al-Ghazali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, janganlah kalian salat menghadap kubur, janganlah kalian menduduki kubur. Contoh majelis nahi, terdapat larangan yang tidak menghasilkan hukum haram. Dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah salah satu kalian menyentuh kemaluannya, zakarnya, penisnya dengan tangan kanannya, wayabul ketika dia kencing. Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari menukil pendapat jumhur, cuma mengatakan bahwasanya larangan di sini adalah larangan makruh dengan pertimbangan, dengan qarinah, dengan alasan karena zakar adalah bagian dari seseorang, dan Nabi mengatakan dalam sebuah hadis yang lain yang diperselisihkan ulama sahih atau dhaifnya, bahwa tidaklah kemaluanmu kecuali adalah bid'atun minka, adalah bagian dari dirimu. Kemudian yang kedua, Pak Wahyudi. Fasadul manhiyi, fasadul manhiyi anhu, wala tabra'u zimmatu, wala yaskutu talabu, wala yaskutu talabu in kana ibadatan, wala yatarattabu al-atharu al-maqsudu min al-aqdi 'ala 'aqdi idza kana mu'amalatan kama taqaddama fi kalami 'ala al-ghazali wal qawlu al-fasadi wa huwa qawlu tanggung jawab untuk melakukan kewajiban belum hilang. Walau sekutu tolak dan berlaku gugur tuntutan jika itu adalah ibadah. Ini dampak dampak fasad untuk ibadah. Walau yang tahu tak al-atar al-maksud dan tidaklah terwujud dampak yang dimaksudkan dari akad. Minal abdi dari akad ala abdi atas akad jika hal yang terlarang adalah muamalah. Dan dan akad yang dimaksudkan dari akad itu apa? Berpindahnya kepemilikan jika itu jual beli. Maka jika jual beli itu batal apa? Hak kepemilikan tidak berpindah. Maka barang masih tetap milik penjual, uang masih tetap milik pembeli, tidak berpindah. Jadi kita katakan jual beli ini batal. Kama taqaddam sebagaimana telah lewat di kalam dalam pembicaraan tentang masalah batal. Dalam hukum wata'i tentang masalah batal. Walqaul bil fasad dan pendapat yang mengatakan batal an-nahyu yaqtadil fasad adalah pendapat Imam Madzhab yang empat. Dan selain mereka dalil yang hadis Aisyah radhiyallahu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man amila amalan laisa 'ala amrina fa huwa rad. Semua amal yang tidak kami tuntunkan tertolak. Sisi pendalilannya, segala sesuatu yang dilarang oleh syariat maka itu bukanlah sesuatu yang Nabi tuntunkan. Fayakunu mardudan sehingga dikembalikan. Maka jika mardudan ala fa'ilihi dikembalikan kepada pelakunya, faka'anahu maka seakan-akan si pelaku faka'anahu lam yujad, maka sesuatu seakan-akan tidak ada. Dia anam fasid dan karena dia batal dan dipulangkan. Asyari maka asyari ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha melarang ani salati bila taharati. Salat tanpa wudu, salat tanpa menghadap kiblat, dan salat tanpa menutup aurat. Dan larang jual beli haram, larang jual beli barang yang belum dimiliki. Fa in waqa'a dzalika, jika itu semua terjadi, hukima bi fasadi, maka difonislah. Difonis, maka ada fonis batalnya itu semua. Ini berkaitan dengan istilah asy'ariyah. Itu sebagian ulama mengkritik istilah asy'ariyah. Misal Syekh Ali Al-Halabi di mahkamah pelajaran beliau untuk Manhajus Salikin itu mempermasalahkan istilah asy'ari. Apa yang dimaksud dengan asy'ari? Jika yang dimaksud dengan asy'ari adalah Rasulullah, maka tidak benar. Karena Rasulullah itu mubalir dan bukan syari. Dia tidak, dia sedang menyampaikan, bukan yang membuat. Dia bukan yang membuat hukum, sedang menyampaikan hukum. Jika yang dimaksud dengan asy'ari itu adalah Allah, maka tidak terdapat dalil yang menunjukkan kalau salah satu nama Allah adalah syari. Wakan layak tadi al-fasad, dan terkadang larangan itu tidak menghasilkan hukum batal jika dijumpai dalil yang memalingkan. Contohnya hadis Abu Hurairah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan janganlah kalian melakukan tasriyah untuk unta dan kambing. Bidomil awalihi wa fatihaniya tusarru, wazannya tuzakku. Dari kata-kata tasriyah, tasriyah itu apa? Lihat di catatan lagi, habsul laban, menahan susu, fidor dalam embingnya, embing susu, hatta yastami sehingga berkumpul banyak. Dosa itu dijual sehingga orang tertipu, dikira ini adalah binatang perah yang susunya super banyak. padahal karena seminggu tidak ditolak. Jangan kalian melakukan tasriyah terhadap unta dan kambing. Siapa yang membeli binatang yang perah yang ditasriyah, kambing perah yang ditasriyah, atau susu ada unta perah yang ditasriyah, atau sapi unta yang ditasriyah, maka siapa yang membeli baru setelah itu, bahwa fi khairin nadharaini, dia dihadapkan pada yang terbaik dari dua pilihan. Setelah dia memerahnya, setelah sampai di rumah diperah kunangan, walau ini susunya biasa saja, insya'ah jika dia mau, dia tetap menahan binatang tersebut, ya sudahlah, gak apa-apa, hidup-hidup sedekah ya sudah. Bisa arah jahat, dan jika dia mau, dia bisa kembalikan binatang tersebut. Namun susu yang telah dia perah di rumah itu diganti dengan satu sok kurma. Falaya dulu, maka larangan jual beli binatang yang tasriyah, maka tidaklah menunjukkan bahwa jual beli tersebut adalah fasik, jual beli tersebut adalah batal. Bidali dengan alasan Nabi menetapkan adanya hak khiyar bagi si pembeli. Maka ada kaidah al-khiyaru fa'un anitashih. Al-khiyaru fa'un anitashih. Adanya hak khiyar adalah derivat turunan dari sahnya akad. Kalau ada hak khiyar, si pembeli boleh meneruskan transaksi, boleh membubarkannya, berarti itu sah. Seandainya tidak sah, apa? Tentu tidak ada hak khiyar. Satu-satunya pilihan adalah bubarnya akad. Dia catatan kaki. Dalam kitab Tauhid Tatrib terdapat nukilan ijma ulama bahasa jual beli musarrah, binatang yang mengalami tasriyah adalah sah. Ya, suki. Ana siyagal jama' siro. Oh, situ situ. Oh ya. Ana siyagat al-amri ta'ti lil-ibahah. Wafat taqadama al-kalamu ala zalik. Walaysa hadha tikraran. Li'anna maksuda gunaka bayaran anna siyagata la tangkutu anil wujubi illa bidalili. والمراد هنا بيان ما استعماله ما استعملت فيه صيغته إلى معاني، وتأتي للتهديد مثل قوله تعالى قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. والقرينة الصارفة إلى tahdidi anna dhikral wa'idi yadullu ala sakala tahdidi awli tasbiyati kakaulihi ta'ala fasbiru aw la tasbiru aw li takwini wawal ijadu minal adami bisu'ati kakaulihi ta'ala قولوا إرادة الصالحين والأولى ذكر هذه المعاني في الكلام على الأمر عند ذكر الإباحة والندب كما تقدم. ثم ذكر المؤلف kemudian penulis menyebutkan bahasanya sirah amr ta'til al-ibaha itu bisa maknanya adalah mubah, kama taqaddam al-kalam sebagaimana telah lewat pembahasan tentang hal ini. Namun meskipun telah lewat, laisa hadza tiqrar. Antara yang telah kita bahas dengan bahasan di sini bukanlah pengulangan. Lian dan maksud unaka, karena yang dimaksudkan di sana ikhwan yang telah kita bahas adalah menjelaskan bahasanya sirah amar itu tidaklah keluar dari statusnya wajib kecuali dengan alasan. Sedangkan maksud penulis guna di sini adalah menjelaskan makna-makna yang terkandung dalam sirah amar. Maka terkadang amr itu maknanya adalah ancaman. Contohnya firman Allah, kul katakanlah wahai Muhammad, katakanlah para dai kepada orang kafir, tamat tahu, silakan kalian bersama-sama di dunia. Fa inna masirakum ila nar, tempat kembali kalian telah neraka. Al-qarina, indikator yang memalingkan amr di sini dari wajib menjadi tahdid, dari wajib menjadi ancaman adalah disebutkannya anadikul wa'id, adanya ancaman, yaitu apa? Masirukum ilan nar. Ada dalil, kali ini adalah tahdid. Dalil kali ini ancaman, bukan perintah wajib kepada orang kafir untuk bersenang-senang di dunia. Awli tasbi, atau terkadang perintah itu menunjukkan makna sama saja. Bagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, tasbiru awla tasbiru, wahai orang-orang kafir yang ada dalam neraka, sabarlah atau tidak usah sabar, ya, sama saja kalian. Mau bersabar dengan siksaan neraka, mau enggak sabar dengan siksaan neraka, sama. Kita tetap di neraka. Bukan kemudian sabar terus bisa mentah keluar dari neraka, enggak. Mau sabar enggak sabar, ya sama. Sama saja, tetap di neraka. Lalu takwin, atau perintah itu untuk takwin, untuk penciptaan. Itu al-ijab minal adam, mewujudkan dari ketiadaan disuruh dengan cepat. Firman Allah kepada Bani Israel yang melanggar, kunu kiradatan khasi'in, jadilah kalian jadilah kalian kera-kera yang hina. Namun wal-aula pensarah mengatakan yang lebih baik makna-makna ini disebutkan fil kalam al-amri ketika kita membicarakan amr. Indah dikir ibahah wa nadzi, ketika kita membahas tentang amr itu menghasilkan hukum mubah dan menghasilkan hukum mandub jika ada indikator. Nah, buat sekalian tahdi, takwin itu sekalian di sana tentu lebih tepat. Ini di sini nahi kok tiba-tiba ada wal-amru wasilatul amri watar itu silatul amri. Ya demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Untuk esok pagi masih kita pakai untuk menghabiskan takrib Tadmuriyah. Insya Allah tinggal satu pertemuan hingga hari Rabu dan Kamis kita sudah ganti ibu. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وتوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.